Siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online, online, online, online. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook, padahal face masih ngantuk. Beler kayak orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk. Sambil ngedownload MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balesannya belum. Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling anti. Lihat transfer my stage YouTube, me and him, everybody YouTube. Cuma dua, yang satu email lama, yang satu forward dan yang sama. Ntar komentar buka Friendster, loading gua tinggal beser. Pas balik ngecek komputer, gua lagi maintenance server. Ya udah download lagu, banyak yang gratis gak pakai ragu. Taiko J satu album, setengah jam bisa rampung. Sore-sore bosen nambar, ide nakal cari-cari gambar. Download video dengan sabar, ketahuan pacar digampar.